Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab أصول السنة قرية ابن أبي زمانين رحمه الله. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-34, bab fil wa'di wal wa'id, bab tentang al wa'd, janji kebaikan, wal wa'id dan ancaman. Bagaimana ahlus sunnah wal jamaah meyakini dan menyikapi janji-janji dari Allah Azza wa Jal atau ancaman-ancaman dari Allah Azza wa Jal. Setelah kita singgung kemarin atau pertemuan yang lalu bahwa Allah Azza wa Jal ketika memberikan kenikmatan atau pahala dan menjanjikan kebaikan untuk hamba-hambanya yang taat, ini merupakan fadl minallah, keutamaan dan karunia dari Allah Azza wa Jal. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukumannya kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, maka ini adalah al-adl, keadilan Allah Azza wa Jal. Tidak ada sedikit pun dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang itu adalah kezaliman terhadap mereka sama sekali. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimu menzalimimu atau melakukan kezaliman terhadap engkau, melakukan kezaliman terhadap seorang pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada, tidak akan memberikan kezaliman kepada siapapun. Kemudian Ibnu Abi Zamanin rahimahullah memberikan kepada kita beberapa contoh ayat-ayat al-wa'd dan ayat-ayat al-wa'id. Yang diantaranya adalah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 119 sampai 122. Firman Allah Azza wa Jal, وَقَالَ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan waliyan min dunillah, sebagai wali, sebagai penolongnya, pembantunya, min dunillah, selain Allah Azza wa Jal, faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Ya'iduhum, ia menjanjikan kepada mereka. Wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Dan tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka kecuali hanya tipuan-tipuan. Ula'ika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka itulah ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka adalah jahannam, wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak dapat menghindar darinya. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'adallahi haqqa, janji Allah subhanahu wa ta'ala haqqan, merupakan suatu kebenaran. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar dari Allah azza wajal perkataannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat yang kita baca ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penjelasan terkait dengan dua golongan, sebagaimana ayat yang lalu yang juga dalam surat An-Nisa secara berurutan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana al-wa'ad, janji baik kepada orang-orang yang beriman, dan bagaimana al-wa'id, ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Pada ayat-ayat yang tadi kita baca disebutkan, yang pertama terkait dengan golongan orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai wali mereka. Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa mereka dengan itu akan merugi dengan kerugian yang nyata. Janji-janji syaitan kepada mereka hanya angan-angan, tipuan-tipuan. Kemudian Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat tinggal mereka adalah jahannam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak akan mendapatkan tempat menghindar darinya atau lari darinya. Nah, ini adalah wa'id, ancaman bagi mereka yang menjadikan syaitan sebagai penolong mereka. Sementara golongan yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka wa'ad, janji-janji baik. Allah katakan sanudkhiluhum jannat, kami akan memasukkan mereka ke dalam jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'adallahi haqqa, dan janji Allah itu hak, benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Azza wa Jal. Kemudian berikutnya, wa qala fi al-marjiyina lima syi'atihi minal mu'minin. Kemudian Ibnu Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan ayat yang itu terkait golongan berikutnya, yakni golongan mukminin yang jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, kemudian dikaitkan ya ampunan untuk mereka dengan masyiah, kehendak Allah Azza wa Jal. Adapun ayat yang sebelum-sebelumnya terkait dengan orang-orang yang kafir, musyrik, jelas kekafirannya, maka jelas masuk nerakanya. Ancaman Allah Azza wa Jal kepada mereka, jelas Allah Azza wa Jal akan berikan kepada mereka yang kuffar, yang musyrikun, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka dalam api neraka. Begitu pula kaum mukminin yang beriman, yang beramal saleh, yang bertakwa, mereka juga kelak pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Allah Azza wa Jalla tidak menyelisihi janjinya. Di sana ada golongan yang lain, yaitu kaum mukminin yang jatuh dalam maksiat. Nah, mereka inilah yang dikaitkan ampunan untuk mereka atas maksiat itu dikaitkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa qala fil marjiyin, dan Allah berfirman terkait dengan al-marjiyin, limasyiatihi. Ya, orang-orang yang diberi harapan atau ditunda, ya, limasyiatihi, karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Dengan kehendak Allah Azza wa Jal, minal mu'minin, yang mereka itu dari golongan kaum mu'minin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bih, untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni yang selain itu. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Pada ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menerangkan tentang pertama bahwa syirik, dosa syirik tidak akan diampuni Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagian kedua adalah maduna dalik, selain daripada itu. Selain daripada itu, yakni dosa-dosa maksiat, al-ma'asi, al-kabair. Maka dikatakan padanya wa yaghfiru maduna dalik lima yasha, dan Allah mengampuni selain itu, yakni selain syirik, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini dikaitkan dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Bila Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni sehingga ia tidak masuk dalam neraka. Dia dapat fadl minallah, karunia Allah, keutamaan darinya. Tapi mungkin juga Allah Azza wa Jal dengan kehendaknya tidak akan mengampuni sehingga dia mesti diazab dalam api neraka, walaupun dia tidak akan kekal di sana. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Isra ayat 54, rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamkum au iyasha yu'adzibkum. Rabbukum a'lamu bikum, Rabb kalian lebih tahu tentang kalian. Iyasha yarhamkum, bila ia berkehendak, ia akan merahmati kalian. Au iyasha, atau bila Allah berkehendak, yu'adzibkum, Allah akan mengazab kalian. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi di sini juga diterangkan bahwa di sini ada golongan yang mungkin Allah berkehendak untuk mengazab, dan mungkin juga Allah berkehendak untuk merahmati mereka sehingga mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jal dan dimasukkan ke dalam al-jannah tanpa diazab. Nah, mereka inilah kaum mukminin yang jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Diterangkan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah, fa wa'duhu tabaraka wa ta'ala lil mu'minin al muti'in sidqun. Maka janji kebaikan dari Allah Azza wa Jal, tabaraka wa ta'ala, lil mu'minin, bagi kaum mukminin, al-muti'in, yang taat, sidqun, merupakan janji yang benar. Wa wa'iduhu lil kuffari wal musyrikina haqqun. Begitu pula janji azab atau ancaman, wa'id, lil kuffari wal musyrikin, bagi orang-orang kafir dan musyrikin, hak ini juga hak benar. Nah, jadi ini golongan pertama, mukminin yang diberi janji kebaikan dan pahala, ini sidq, benar. Allah akan penuhi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang kedua, golongan kuffar musyrikin yang diancam oleh Allah, ya mereka pun akan dapat ancaman itu. Ya, karena Allah tidak akan mengampuni syirik, mesti mereka mendapatkan bagian dari azab yang Allah telah siapkan karena Allah tidak mengampuni mereka. Tapi waman mata minal mu'minin, siapa yang mati dari kaum mukminin, musirran ala dzambihi, yang ia musir tetap melakukan dosanya, artinya dia belum bertaubat, berdosa sekali dua kali mungkin lebih, yang jelas belum bertaubat, fahuwa fi masyiatihi wa khiyarih, maka dia dalam kehendak Allah azza wajal dan pilihan dari Allah azza wajal, yakni imma bisa jadi Allah azza wajal mengadab karena tidak mengampuni dosa-dosanya, bisa jadi Allah azza wajal mengampuni sehingga dia tidak diazab oleh Allah azza wajal. Nah, ini golongan mukminin yang jatuh di dalam al-ma'asi. Nah, ini kita sedang bicara tentang mendudukkan keyakinan yang benar, ya. Seperti itulah keyakinan yang benar. Jangan sampai terkesan di sini bahwa kita memberikan takhfif, kesan meremehkan terhadap yang berdosa. Jangan dianggap toh nanti juga akan masuk surga yang beriman, sekalipun masuk neraka dulu. Ya, nanti juga ya syukur-syukur diampuni. Kalaupun tidak diampuni, kan nanti juga enggak kekal. Nah, jangan sampai ada kesan-kesan meremehkan dosa. Jangan sampai ada kesan-kesan meremehkan dosa, karena siapa yang mampu untuk masuk ke dalam api neraka walaupun sesaat saja. Masuk dalam neraka walaupun sesaat, ya, akan melupakan segala kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Naam, intinya di sini kita sedang membahas apa? Bagaimana keyakinan yang benar agar kita tidak terseret, terpengaruhi oleh keyakinan-keyakinan sesat yang itu merupakan keyakinan golongan al-wa'idiyah, khawarij maupun mu'tazilah yang mengkafirkan atau menggolongkan mereka orang-orang yang beriman dan jatuh dalam dosa besar dalam golongan orang yang bakal kekal di dalam api neraka. Ya, jangan sampai kita ikut dalam keyakinan-keyakinan sesat tersebut. Kemudian diterangkan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Walaysa li ahadin an yatasawwara 'ala Allah fi 'ilmi ghaibihi wa bi juhudi qada'ihi. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk yatasawwar 'ala Allahi fi 'ilmi ghaibihi. Yani maknanya wallahu alam, artinya semacam melancangi terhadap Allah azza wajalla pada ilmu ghaibnya, mendahului. Semacam begitu ya, mendahului Allah azza wajalla pada ilmu ghaibnya. Wa bi juhudi qada'ihi, dan dengan cara menentang atau mengingkari ketetapan Allah azza wajalla. Fayaqul, sehingga dia mengatakan, aba rabbuka an yaghfira lil musirrin. Aba, menolak, rabbuka, rabbmu, an yaghfira, untuk mengampuni, al musirrin, orang-orang yang berbuat dosa dan belum bertaubat. Kama aba an yu'adzibat ta'ibin, sebagaimana Allah Azza wa Jal juga menolak untuk mengadab mereka yang taubat. Ma yakunu lana an natakallama bihadha, tidak boleh kita bicara seperti ini. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, Hadza buhtanun 'adzim. Pembicaraan seperti ini adalah merupakan kebohongan besar. Yani beliau rahimahullah mengingatkan kita agar kita jangan sampai lancang terhadap Allah Azza wa Jal. Jangan sampai kita mendahului ketetapan Allah Azza wa Jal. Dengan kita berani-berani mengatakan, Aba Rabbuka an yaghfira lil musirrin. Rabbmu tidak akan mengampuni orang yang dosa dan belum taubat. Orang yang musir. Dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu hal itu? Apa kita yang mengatur Allah Azza wa Jal? Sehingga kita mengatakan seperti itu, Allah tidak akan mengampuni. Siapa yang bisa mengatakan seperti itu? Siapa kita? Naam. Bahkan yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah dalam hal ini bahwa kita nakhsha 'alal mudhnibin wa la nuqannituhum. Kita khawatir terhadap mereka yang berbuat dosa. Khawatir. Tapi la nuqannituhum, kita enggak kemudian membuat mereka putus asa. Selama ada tauhid masih ada harapan. Jangan sampai kita justru mengatakan enggak bakal Allah mengampuni dia. Ini lancang terhadap Allah Azza wa Jal. Ini mendahului ketetapan Allah Azza wa Jal. Masalah mengampuni atau tidak mengampuni urusan Allah Azza wa Jal. Allah lebih tahu. Allah Azza wa Jal lebih tahu tentang orang per orang di antara manusia. Siapa yang akan diampuni Allah sehingga langsung masuk ke dalam al-jannah tanpa adab. Dan siapa yang tidak akan diampuni Allah karena dosanya sehingga dia masuk neraka dulu. Nah, Allah Maha tahu dengan pengetahuan yang sangat-sangat detail. Sementara kita tidak tahu. Jangan sampai kita berani-berani mengatakan Allah tidak akan mengampuni fulan selama dia seorang mukmin. Walaupun dosanya sekian banyak. Bukankah kita ingat beberapa kisah dalam hadis Nabi SAW. Hadis Bitaqah. Seseorang yang dosanya begitu banyak, ternyata Allah Azza wa Jalla mengampuni dia. Sebaliknya ketika ada orang yang berani mengatakan, Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Justru orang ini yang diazab oleh Allah karena sikap yang seperti itu. Dan justru Allah Azza wa Jalla mengampuni orang yang divonis dia. Dalam hadis Abu Hurairah seperti yang kita baca dalam beberapa sumber di antaranya kita pelajari dalam kitab tauhid bab at-ta'alli 'ala Allah, bersumpah ya, berani sumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni fulan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah dua orang yang bersaudara. Yang satu rajin beribadah, yang satu sering jatuh dalam maksiat. Lagi-lagi dia menegur sehingga saudara yang ditegur sampai mengatakan, Abu Ifda alayya raqiban, apakah engkau diutus sebagai pengawas terhadapku? Yang akhirnya saudara tersebut yang menegur sampai mengatakan, Wallahu la yaghfirullahu lak. Atau seperti yang disebut dalam hadis, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ya, ternyata dia dengan perbuatan ini melakukan dosa yang begitu besar. At-ta'alli 'ala Allah, berani sumpah mendahului ketetapan Allah Azza wa Jal. Berani mengatakan Allah tidak akan mengampuni fulan dengan sumpahnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini dosa sangat besar. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, ya, qad ghafartulah wa ahbattu amalak. Aku ampuni dia dan saya gugurkan. Aku gugurkan amalmu. Justru akhirnya terbalik. Orang ini akhirnya masuk ke dalam neraka, dan orang itu yang ditegur justru diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ini semua dengan karunia dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mendzalimi siapapun. Allah yang mengerti, Allah yang Maha tahu seberapa dosa orang itu, seberapa besar pelanggarannya, seberapa besar melanggar hak Allah Azza wa Jalla sampai berani bersumpah dengan sumpah semacam itu. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, takallama bi kalimah au baqat dunyahu wa akhiratah. Dia bicara dengan satu kata, satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, berhati-hati mengatakan kata-kata semacam ini. Dan sungguh untuk masa-masa sepeninggal Nabi SAW, orang yang paling khawatir dalam dosa ini adalah mereka. Orang yang paling dikhawatirkan jatuh dalam dosa ta'alli ala Allah ini adalah mereka, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, yang berani menfonis orang-orang yang murtakib al-kabirah bahwa mereka tidak diampuni Allah Azza wa Jal. Mengerikan. Ya, kalau dalam hadis itu hanya satu orang menfonis satu orang, kemudian karenanya Allah menggugurkan amalnya, bagaimana dengan seorang Khawarij yang menfonis sekian banyak orang dari mudhnibin, dari orang yang berdosa besar, bahwa mereka tidak diampuni Allah Azza wa Jal. Ya. Sungguh mengerikan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kama aba an yu'adzib at-ta'ibin. Sebagaimana Allah menolak untuk mengadab ta'ibin. Tidak bisa disamakan begitu. Jangan kita menilai sesuatu hanya dengan logika, di mana sebagaimana Allah Azza wa Jal tidak mungkin mengazab orang yang taubat, maka yang tidak taubat pasti diazab. Ini logika kamu yang seperti itu. Ya. Logika kamu yang seperti itu, cara berpikirnya kamu, sebagaimana yang taubat pasti tidak diadab, kalau diterima taubatnya, yang tidak taubat pasti disiksa. Logika. Akal-akalan saja yang seperti itu. Ya. Terkait dengan Allah Azza wa Jal, jangan dengan cara begitu. Kembali kepada dalil Al-Quran Was-Sunnah. Allah telah menyebutkan dengan ayat yang sangat jelas, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكْ لِمَا يَشَاءُ. Tidak bisa beralasan dengan logika kemudian menolak kandungan ayat semacam itu. Maka dikatakan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah, ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanak hadha buhtanun azim. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Maha suci engkau ya Allah, hadha buhtanun azim, ini merupakan buhtan, kedustaan yang nyata. Kemudian beliau mengatakan, وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا إلى آخره. Ibn Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan hadis ini dengan sanad beliau. Naam, sampai kepada Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari fidhallah bahwa ini hadithun sahih. Bahkan kata beliau ini telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ubadah ibn Samit radhiyallahu an mengatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, maka beliau mengatakan, bayi'uni bai'atlah aku ala alla tusyriku billahi syai'a, agar kalian, untuk kalian, la tusyriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wala tasriku, dan kalian tidak mencuri. Wala taznu, juga kalian tidak berbuat zina. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang waffa, memenuhi baiatnya, siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas Allah Azza wa Jalla, Allah yang akan memberikan. Waman asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fa huwa kaffaratu. Dan barang siapa yang asaba min dzalika syai'an, artinya melakukan pelanggaran. Asaba, ya, di sini melanggar sesuatu darinya, dari bai'atnya. Fa'uqiba bih, lalu dia dihukum dengan sebab itu. Fahuwa kafaratuh, maka hukuman itu sebagai kafarah baginya. Hukuman itu sebagai kafarah baginya, akan menutupi dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang melanggar sedikit darinya atau sesuatu darinya, dari bai'at tersebut, fasatarahu Allah, lalu Allah tutupi. Fadzalika ilallah, maka itu urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Bila Allah berkehendak, Allah akan mengadzabnya. Wa in syaa'a, dan bila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Naam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini juga salah satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bab kita ini. Diterangkan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, bagaimana Nabi membaiat para sahabat, berjanji kepada Nabi, yang pada dasarnya apa yang disebutkan merupakan kewajiban. Bainal abdi wa rabbih, antara seorang hamba dengan Rabbnya. Seandainya pun dia tidak berbaiat, ya, dia punya kewajiban itu. Namun dengan baiat ini, maka semakin kuat, ya, semakin kuat hukum ini. Nabi SAW minta kepada para sahabat untuk berbaiat. Apa isi baiat? Janji terhadap Nabi, di hadapan Nabi, untuk tidak melakukan beberapa hal sebagaimana disebutkan. Pertama, Allah tusyriku billahi syai'an, berjanji untuk tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak lagi melakukan seperti yang di masa jahiliyah orang-orang melakukannya, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal, tinggalkan kesyirikan sejauh-jauhnya. Yang kedua, Allah tusyriku, janji di hadapan Nabi untuk tidak mencuri. Ya, ini salah satu baiat para sahabat di hadapan Nabi SAW. Jadi ini termasuk perkara penting yang sejak awal para sahabat diminta untuk berjanji kepada Nabi agar tidak mencuri. Ya. Kemudian wala taznu, juga agar mereka tidak berbuat zina. Dan ini sebagian daripada poin-poin baiat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa siapa saja yang memenuhi janji-janji tersebut, konsekuen dengannya, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, ini terkait yang beramal soleh, ini terkait dengan wa'ad, janji baik. Ajruhu 'ala Allah, pahalanya kepada Allah, Allah akan tunaikan kepadanya pahala yang Allah janjikan. Tapi waman asaba min dzalika syai'an, bagi yang melanggar, Nah, ini golongan yang akan diberi apa? Wa'id, ancaman. Bagaimana tentang yang ini, golongan ini? Di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia melanggar fa'uqibabih. Melanggar lalu dihukum. Sejadi dengan hukuman had di dunia. Pencuri kemudian dihukum dengan hukuman had. Maka hukuman had ini adalah kafarah baginya. Seorang pezina kemudian dihukum dengan hukuman had. Maka hukuman had ini adalah kafarah baginya. Ya. Ini golongan yang pertama dari mereka yang melanggar. Yang kedua, waman asaba min dzalika syai'an fasatarahu. Orang yang melanggar lalu tidak dihukum. Mungkin dia lolos dari penangkapan, mungkin berbuat dosa lalu tersembunyi. Ya, mungkin di negerinya tidak diterapkan hukuman had padanya. Mungkin dan mungkin banyak kemungkinan. Walhasil, dia tidak dihukum. Ya. Dan Allah Azza wa Jal tutupi. Satarahullahu. Fasatarahullahu. Allah tutupi dia. Maka orang seperti ini kembali kepada masyiatullah. Nah, sesungguhnya dia telah mendapat wa'id. Kalau berzina, wa'id, hukuman yang diancamkan bagi seorang pezina telah disebutkan dalam dalil-dalil. Hukuman bagi pencuri juga telah disebutkan dalam dalil-dalil. Wa'id. Namun, apakah pasti wa'id itu diterapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya? Lihatlah jawabannya pada hadis Nabi SAW. Insya'a adzabahu. Bila Allah berkehendak, Allah akan mengadab dia. Sehingga ancaman-ancaman yang Allah ancamkan kepadanya, Allah akan terapkan. Yang mencuri ini hukumannya Allah terapkan. Yang berzina ini hukumannya Allah terapkan. Bila Allah berkehendak. Wa insya'a ghafaralah. Dan bila Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Bila Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Artinya, ancaman-ancaman tersebut tidak direalisasikan oleh Allah Azza wa Jal, tidak diwujudkan, sehingga sekalipun dia dosa ini, dosa itu, Allah maafkan. Ya, kemudian ia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Kenapa itu? Urusan Allah Azza wa Jal. La yus'alu amma yaf'al. Wahum yus'alun. Tidak ditanya Allah Azza wa Jal tentang apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya. Yang jelas itu hukum Allah tidak akan ada unsur kezaliman padanya. Nah, yang jelas ada kemungkinan ghafara lahu, Allah mengampuni bila Allah berkehendak. Nah, jadi al-wa'id ancaman, ya, tidak kemudian pasti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah perbedaan antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Wallahu a'lam bissawab. Sementara sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.